Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqim as-salata liduluki syams ila ghasaqil layl wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Aku Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Berkata Al-Imam Sa'di rahimahullah ya'mur ta'ala nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqamatus salah tamatan zahiran wa batinan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat secara sempurna, baik secara zahir maupun secara batin, fi awqatiha pada waktunya. Liduluki syams, dengan terbenamnya matahari, ay mailannya ilal ufuqil gharbi, tenggelamnya pada ufuk bagian barat pada zawal, setelah matahari tergelincir. Aidul bidar ka salatul dzuhur wa salatul asr, sehingga masuk ke dalamnya salat zuhur dan salat asar. Berarti artinya liduluki syams adalah dengan tergelincirnya matahari. Maksudnya apa? Tergelincir di siang hari ke arah barat, bukan tenggelam. Itu salah tadi, diralat. Di dulu ke syams maksudnya adalah tergelincirnya matahari ke arah ufuk bagian barat setelah zawal. Ini masuknya sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai kegelapan malam. Ini masuknya salatul maghrib dan salatul isya. Wa Qur'an al-fajr, salatul fajr. Qur'an al-fajr maksudnya adalah salatul fajr. Kenapa dinamakan Qur'an? Wa sumiyat Qur'anan, Qur'an al-Fajr. Kenapa sholat subuh malah dikatakan Qur'an? Apa alasannya? Ada lima Sa'di rahimahullah, lima syariat italatul qira'ah fiha atwal min ghairiha. Karena sholat subuh dianjurkan bacanya, baca Qur'annya panjang, lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya. Makanya disebut, dijuluki dengan Qur'an al-Fajr. Maksudnya apa? Sholat fajar yang baca Qur'annya panjang. Ya, ya mungkin sesekali kalau baca kulhu sih gak apa-apa, tapi kalau terus menerus, nah itu. Karena anjurannya adalah apa? Baca yang panjang. Anjuran dari baca surat di sholat subuh, anjurannya panjang. Ya, banyak hikmahnya. Mungkin yang baru bangun gabung, yang baru wudhu ambil wudhu misalnya, sehingga ya paling mungkin ke WC, air wudhu, udah selesai. Nah ini kan repot, cepat. Makanya dianjurkan apa, sholat subuh itu panjang. Kita di mana di Damai sampai panjang, mungkin bisa 15 menit setengah jam subuh itu panjang, memang panjang. Karena apa? Ada yang ke WC ya, wudhu, wudhunya ngantri, WC-nya ngantri, sehingga pas gabung nggak langsung salam. Ya, ini penting bagi imam nih. Imam terutama sholat subuh. Nah, demikian pula yang disarankan di dalam kitab sifat sholat Nabi, memang sunnahnya atau afdhaliyahnya itu dipanjangkan bacaannya. Seperti kalau sholat Jumat atau di hari Jumat, maka dianjurkan baca apa? Hal ta'ala al-insan dengan apa? Alif lam mim saja dah, ini kan panjang lumayan. Ya, itu diantaranya. Atau subuh-subuh hari-hari yang lain dianjurkan memanjangkan baca Al-Quran dalam sholat, bukan di luar sholat. Wa sumiat Qur'anan lima syara'iyat ya talat al-qira'ah fi atwal min ghairiha. Dianjurkan baca Al-Quran, jadi bagi imam ya. Ya kalau makmum kan ngikutin aja, lebih panjang dari yang lain. Wa liwatul qira'ah itu yashaduha Allah. Karena keutamaan baca Al-Quran yang Allah persaksikan. Malaikat lail wa malaikat nahar, malaikat malam dan malaikat siang juga mempersaksikan. Wa bi hadhil ayat al-karimah dzikr al-awqat al-khamsah. Ayat yang mulia ini menyebutkan penyebutan sholat yang lima waktu, salawatul maktubat. Karena sholat yang lima waktu yang wajib. Wa anna salawat al mauqi'ah fiha faraidun li takhsisiha bil amr. Dan bahwasanya sholawat yang ada di dalamnya faraid, tentukan dari Allah, litaksisiha, karena pengkhususannya, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'annal waqt syartun li sihhatis shalah, bahwasanya waktu masuknya sholat itu syarat diterimanya sholat. Wa annahu sababun li wujubiha li'anna Allah amara biqamatiha li hadhihi al-awqat. Karena yang demikian itu adalah sebab diwajibkannya sholat, ya sudah masuk waktu sholat. Li'anna Allah amara biqamatiha li hadhihi al-awqat, Allah perintahkan untuk menegakkan melaksanakan sholat pada waktu-waktu ini. Wa anna al-'asr wa anna adh-dhuhr wal 'asr yajma'an wal maghrib wal 'isha kadzalika lil 'udhr, lian Allah jama'a waqtahuma jami'an jami'an. Sholat zuhur dan sholat asar boleh dijamak, maghrib dan 'isya juga boleh dijamak. Li'udhrin, karena mungkin udhur musafir ya, atau yang lainnya, udhur-udhur yang lainnya. Lianna Allah jama'a waqtahuma jami'an, karena Allah mengumpulkan waktu keduanya secara berbarengan. Wa bi fadlatu salatul fajr wa fadlatu salatul qira'ah fiha, keutamaan salat fajar, salat subuh, dan keutamaan memanjangkan bacaan ketika sholat subuh. Jangan kulhu aja, kulhu Allahu ahad, ya boleh, bukannya enggak boleh, boleh. Tapi kan namanya subuh kadang yang ngantrinya bagi yang ini, belum ke WC-nya. Ya, belum kadang ngantuk-ngantuknya, manggut-manggut. Ya. Belum merem lagi, duduk udah duduk nih, merem. Ya. Nah, padahal duduk tau-tau selesai. Nah, makanya banyak hikmah kenapa dipanjangkan, dianjurkan panjangan, dianjurkan memanjangkan bacaan sholat di waktu subuh. Nah, baca tabarok wal mursalat juz 28, 29 minimal itulah. Kalau setiap subuh kulhu, ya kan bisa juga, tapi bukan berarti haram, tidak boleh. Ya, hanya anjuran supaya jamaah yang lain bisa terkumpul, gitu. Yang terlambat ya bisa gabung, bisa bersama-sama sholatul fajar. Nah, wa fadilati talatul qira'ah fiha wa annal qira'ah fiha ruknun, bahwasanya baca Al-Qur'an adalah rukun dalam di dalam salat, karena ibadah sumiat di ba'd azayyadala ala fardiyat dzalik. Karena yang namanya ibadah apabila dinamakan bi ba'd azayyah dengan sebagian dari ibadah tersebut, dalla ala fardiyat dzalik, ini menunjukkan wajibnya hal itu. Nah, wallahu a'lam bissawab.